balik dari terreno gitu. Ulah ujakkan langsung. Wah, dengan baik. Kalau kau minum darah nari. Weh, langgan jauh. Hei, wah. Langgan negeri. Lalu si kurumah ye. Sekali-sekali unjahkan dia ya. Gua ada pernah ya, udah sebelah negeri. Terus limpet. Ada unjah-unjah gua ana. Teruskan cili, teruskan. Liti sana, tau di sana. Foto nak kami, bapa nak kena kekutan. Ha, ha, ha. Nengkat teman dulu, ke teman dulu, nengkut jah dulu. Panas itu, mereka sapu tangan panitia, mereka gelap dan panas nak ada. Kamu kau menjual kau jual kau nak nari, bagai keburukan ni.